وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله dan أخوات yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan risalah atau tulisan yang dikarang oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala. Ada yang masih ingat siapa Al-Imam Al-Humaydi? Hah? Siapa nama beliau? Ya, Pak Puji. Masih ingat? Al-Imam Al-Humaydi, beliau adalah Al-Hafidh Abdullah bin Zubair bin Isa. Kembali ke mana qabilahnya? Hah? Apa qabilahnya Al-Imam Al-Humaydi? Sebagaimana qabilahnya apa? Al-Qurashi Al-Makki. Kunyahnya siapa? Abu Bakar Al-Humaydi. Baik, pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa yang dimaksud dengan istiwa? Hah? Istiwa al-'ulu wal-irtifa', yaitu yang tinggi. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang perkara-perkara yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Hah? Hah? Mengimani wajib. Selain mengimani, apa boleh kita mentakwil ayat-ayat yang seperti ini? Tidak boleh. Jadi apa yang kita lakukan? Hah? Menerima ayat-ayat tersebut sesuai dengan lafadznya dan arti-arti daripada ayat-ayat yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana arti zahir, bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy-Nya, yaitu istiwa, berada di tempat yang tinggi di atas arasy-Nya. Kita meyakini yang demikian. Artinya yaqtadhi al-lughah sebagaimana dijelaskan di dalam bahasa Arab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi pada sepertiga malam. Apakah boleh bagi kita bertanya bagaimana turunnya Allah? Tidak boleh. Tidak pernah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini. Tidak pernah mereka bertanya bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimana dikatakan di situ Ibnu Taimiyah pernah mempermisalkan turunnya Allah sebagaimana turunnya dirinya dari mimbar, ini adalah dusta mengatasnamakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah dusta mengatasnamakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah orang-orang yang paling keras di dalam permasalahan ini. Kita bisa jumpai di dalam kitab-kitab beliau berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih keras dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita bisa jumpai di dalam kitabnya Aqidah Wasthiyah. Dan banyak lagi kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang menentang orang-orang Jahmiyah seperti Aqidah Tadmuriyah. Ini adalah kitab terbesar, kitab yang paling hebat yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah berkaitan tentang asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalamnya terdapat jidal, terdapat munaqasyah, terdapat pembantahan terhadap mereka orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah dan Asy'ariyah dan yang lainnya, ketika mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ingat dalil berkaitan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala selain Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa? Dalilnya tentang istiwa. Ada yang ingat? Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawat. Terus? Fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Ahsan. Dari as-sunnah, dari hadis, ada yang ingat? Dari hadis Qatadah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Dalil dari sunnah. Ada yang ingat? Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai di dalam menciptakan langit dan bumi, dikatakan di situ istawa 'ala 'arsyhi. Allah naik bersemayam di atas arasnya. Kemudian Al-Imam Al-Humaydi menyatakan, barang siapa yang tidak meyakini sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dia adalah mu'attil. Ada yang ingat maksud daripada mu'attil itu apa? Ta'til. Menolak apa? Menolak, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ta'til? Dan ta'til terbagi menjadi berapa? Telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Maksudnya ta'til terbagi menjadi dua. Apa saja? Ta'til apa? Yang pertama? Menarik, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? Mengingkari agama Allah secara keseluruhan. Baik. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada ta'til. Dan ta'til kepada nama-nama atau menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah terbagi menjadi berapa bagian? Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, yaitu ta'til atau menafikan sifat dan nama-nama Allah terbagi menjadi dua. Apa saja? Ta'til kulli. Apa itu ta'til kulli? Menafikan atau mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ta'til. Ta'til juz'i, ya. Apa itu ta'til juz'i? Ta'til juz'i menafikan sebagiannya. Dan ini pun terbagi menjadi dua bagian. Ada yang ingat? Dengan murojaah akan menetapkan apa yang ada di kepala kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ta'til? Juz'i terbagi menjadi dua. Ya Allah, ha? Seperti bid'ahnya siapa? Seperti bid'ahnya Mu'tazilah. Bahasanya mereka menetapkan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian yang lain. Seperti Qullabiyah dan juga Al-Asyairah dan juga Maturidiyah. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah. Wala naqulu kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar. Mu'allif di sini menyatakan bahasanya kami yaitu ahlu sunnah wal jamaah tidak menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh mereka orang-orang khawarij bahwasanya siapa yang telah terjerumus di dalam kabirah yaitu dosa besar maka dia telah kafir keluar dari Islam. Ini adalah keyakinan yang diyakini oleh mereka orang-orang khawarij. Al-khawarij, siapa itu khawarij? Hah? Bagaimana akidah mereka? Mengkafirkan kaum muslimin. Hah? Taib. Ada yang lain? Al-ghulu di dalam apa? Dalam beribadah. Selain itu, bahwasanya khawarij adalah firqah atau golongan yang dipelopori oleh seorang yang bernama siapa? Dzulhuwaisirah. Itu salah seorang yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan berperang bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa yang dilakukan Dzulhuwaisirah? Meminta agar Nabi kita Muhammad SAW berbuat adil. Ketika dibagikan harta rampasan pada saat itu, bahwasannya Dzulhuwaisirah menyatakan, "I'dil ya Muhammad, bersikap adillah wahai Muhammad." Kemudian Rasul menyatakan, "Jika aku tidak berlaku adil, maka siapa yang berlaku adil?" Maka telah datang kepadaku khabar dari atas langit pada pagi hari dan sore hari, dan aku adalah Amin man fis sama. Aku adalah orang yang dipercayai oleh zat yang berada di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dzulhuwaisirah ini ketika ingin dibunuh oleh sahabat-sahabat Rasul maka dia telah meninggal dalam keadaan sujudnya. Rasul menyifati mereka dengan ibadahnya yang betul-betul tidak ada sahabat yang menandingi ibadah mereka. Akan tetapi Rasul SAW tetap menyatakan Khawarij ini adalah kilabun nar. Itu anjingnya neraka. Ini adalah pelopor orang-orang khawarij, yaitu pelopor yang mengawali pemberontakan terhadap pemimpin daripada kaum muslimin. Wa illa al-khawarij muncul pada zaman Utsman, kemudian Ali, yang dimana berkata al-imam Tahir bin Muhammad al-Isfaraini di dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Fiddin wa tamyiz al-firqatun najiyah anil firqil halikin. Di situ ketika menjelaskan tentang khawarij, bahwasanya khawarij adalah golongan yang terbagi dan terpecah menjadi 20 golongan. Khawarij adalah golongan yang terpecah menjadi 20 golongan yang dimana keseluruhannya, yaitu bil jumlah, akidah daripada khawarij dan keyakinan mereka, itu kembali kepada dua perkara. Kembali kepada dua perkara. Yang pertama bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Ali dan juga Utsman dan juga orang-orang yang mengikuti peperangan Jamal dan orang-orang yang berhukum terhadap mereka adalah kafir. Kemudian yang kedua, orang-orang Khawarij meyakini bagi siapa yang telah berbuat dosa dari dosa-dosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dan tempatnya adalah kekal di neraka, kecuali golongan atau kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Najdah bin Amir al-Hanafi dengan golongan yang bernama An-Najdad, yaitu ashab An-Najdad, yaitu golongan yang menisbatkan diri mereka kepada Najdah bin Amir al-Hanafi. Maksudnya mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, akan tetapi bil jumlah mereka melihat khuruj, yaitu keluar kepada pemimpin. Dan golongan Khawarij yang terbesar adalah yang dikatakan ulama dengan istilah Al-Azariqah. Al-Azariqah yaitu golongan yang mengikuti seseorang yang bernama Nafi' ibnu Al-Azraq. Nafi' ibnu Al-Azraq. Kemudian pada zaman sekarang ini masih banyak golongan-golongan Khawarij yang menyebar di negeri-negeri Islam. Dan diantaranya yaitu yang tersebar di negeri Oman dan juga di negeri India, yaitu dengan golongan yang bernama Al-Abadiyah. Al-Abadiyah, bahasanya negeri Oman pemerintahannya bermadhab Abadiyah, yaitu Khawarij Abadiyah. Kemudian ikhwan fiddin azzakumullah, bahasanya yang dikatakan penulis yaitu Khawarij, bahasanya kami tidak menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh mereka Al-Khawarij, karena Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang diancam dan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu 72 golongan yang binasa. Karena Rasul pernah menyatakan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, setiap mereka di neraka kecuali satu, yaitu barang siapa yang berada di atas jamaah, barang siapa yang berada di atas jamaatu al-muslimin. Adapun Khawarij adalah golongan yang tersesat, yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan golongan tersebutlah kita katakan tadi telah muncul di zaman Uthman, sampai-sampai Uthman ibn Affan dibunuh oleh mereka orang-orang Khawarij. Kemudian setelah itu mereka keluar pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena sebagian mereka meminta untuk apa? Untuk menghukumi yang membunuh Utsman. Kemudian setelah itu mereka memberontak kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib pada akhirnya dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam. Kemudian mereka turun di negeri Harura. Turun di negeri Harura. Oleh karena itu mereka dinamai dengan Haruriyah. Dinamai dengan Haruriyah, yang dimana Ibnu Abbas telah mendatangi mereka dan memberikan nasihat kepada mereka dan bertaubat ribuan dari orang-orang Khawarij, walillahilhamd. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, sebagian manusia bertanya-tanya bahwasanya di antara keyakinan Khawarij adalah mereka khuruj kepada a'immah, kepada pemimpin-pemimpin yang zalim menurut mereka. Maka di sini di antaranya yang mereka anggap zalim adalah Utsman dan Ali. Adalah Utsman dan Ali yang dimana mereka adalah orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, di zaman sekarang ini, orang-orang yang mempunyai pemikiran sebagaimana Khawarij, yaitu menganggap bahwasanya pemimpin-pemimpin yang batil ini adalah orang-orang kafir, mereka adalah pengikut-pengikut taghut, bahwasanya mereka tidak meyakini kufurnya atau tidak memberontak dan masih mengimani tentang Ali dan juga Uthman. Apakah kita katakan Khawarij? Hah? Naam, kenapa? karena mempunyai pemikiran yang sama, yaitu apa? Khuruj, yaitu mereka melihat saif. Mereka melihat saif atau berperang dengan mereka, para pemimpin-pemimpin yang jaur, pemimpin-pemimpin yang menurut mereka zalim, walaupun mereka adalah seorang muslim. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, bahwasanya Khawarij mempunyai pemikiran murtabik murtakibun kabirah, tempatnya kekal di neraka. Yang jadi pertanyaan, apa itu kabirah? Hah? Dosa besar ya. Apa itu dosa besar? Yang dimaksud dengan dosa besar? Hah? Dosa yang diancam dengan neraka diantaranya. Dikatakan ulama bahwasannya arti daripada kabirah adalah setiap perbuatan yang terdapat had di dunia. Setiap perbuatan yang terdapat had di dunia. Apa yang dimaksud had di dunia? Bahwasanya setiap perbuatan yang terdapat hukuman di dunia. Seperti apa? Mencuri misalnya. Mencuri ada hukumnya dengan apa? Potong tangan. Ini adalah had. Kemudian membunuh. Membunuh ada hadnya, yaitu qisas. Dengan dibunuh. Ini adalah dosa besar. Kemudian di antara bagian daripada dosa besar, yaitu yang terdapat ancaman di akhirat, yang terdapat ancaman di akhirat seperti membunuh. Ya. Allah menyatakan apa? Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka ganjarannya adalah apa? Neraka jahannam. Ini adalah ancaman. Ini adalah wa'id, ancaman di akhirat. Kemudian yang terdapat di dalamnya laknat. Yang terdapat laknat ketika orang melakukannya. Ini adalah dosa besar. Atau yang terdapat di sini menafikan kesempurnaan, atau menafikan kesempurnaan keimanan seseorang. Ini adalah dosa besar. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhwan fiddin, mereka melihat bahwasanya seorang yang beriman ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan dosa-dosa besar, maka mereka tidak mengeluarkan orang yang bermaksiat dari keimanan. Mereka berdalil dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Kemudian dengan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Jika terjadi dari dua golongan, dari kalangan orang-orang yang beriman, kemudian mereka saling membunuh, maka perbaikilah, maka damaikanlah antara mereka berdua. Bahwasanya wajhul istidlal, segi pendalilan dari dua ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menamai mereka apa? Orang-orang yang beriman. Bahwasanya di dalam ayat ini Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin, yaitu dua golongan dari kalangan orang-orang yang beriman. Bahwasanya orang yang beriman bisa membunuh. Oleh karena itu dikatakan al-iman apa? Yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan keimanan akan berkurang dengan maksiat. Bahwasanya tidak menafikan seorang yang beriman itu apa? Melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika dikatakan tentang mereka, yaitu orang-orang yang bermaksiat, dikatakan Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasul menyatakan tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia berzina maka dia dalam keadaan beriman. Bahasanya menunjukkan orang-orang yang beriman itu melakukan dosa dengan dia diancam, akan tetapi pelakunya apa? Tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengadabnya akan diadab. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan dia, dan dimasukkan ke surga, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat istilah dengan istilah al-iman al-kamil, yaitu keimanan yang sempurna. Kamilul iman, yaitu yang dimaksud dengan kamilul iman, yaitu seseorang tidak melakukan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia mendatangi semua yang diwajibkan oleh Allah, kemudian apa? Dia bersungguh-sungguh di dalam melakukannya, kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan dia juga bersungguh-sungguh ketika dia terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan, untuk segera mengakhiri, untuk segera meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan kamilul iman atau al-iman al-kamil, yaitu keimanan yang sempurna. Kemudian di situ ada istilah dengan apa? Mutlakul iman. Mutlakul iman, yang dimaksud dengan mutlakul iman bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim yang masih mempunyai keimanan atau dasar keimanan di dalam hatinya, akan tetapi dia apa? Dia minum khamr, akan tetapi dia berzina, akan tetapi dia memakan-makan riba, akan tetapi dia mencuri, melakukan ini dan itu, melakukan ini dan itu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia masih mempunyai keimanan di dalam hatinya dengan mengimani, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah haram, dan meyakini apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah halal. Ini yang dimaksud dengan mutlaku al-iman. Bisa dipahami sampai di sini? Hah? Bisa dipahami ya? Ada yang kurang dipahami? Silakan ditanyakan. Sebelum kita menuju kepada yang selanjutnya. Baik. Bahwasanya perkataan musannif di sini, la naqulu kama qalatil khawarij, yaitu sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya Al-Imam Al-Humaydi memperingatkan manusia dari perkataan khawarij dengan mengkafirkan kaum muslimin yang telah terjerumus di dalam dosa besar. Di sini terdapat apa? Terdapat bahwasanya ulama salaf kita menerapkan apa? Tahzir, memperingatkan manusia dari kejelekan-kejelekan golongan-golongan yang menyimpang dari jalan yang benar. Ini adalah di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya tahzir, yaitu memperingatkan seorang yang bersalah atau yang menyimpang dari jalan yang benar, sebagaimana dikatakan guru kami Syekh Al-Allamah Syekhuna Al-Walid Salih bin Fauzan Al-Fauzan, bahwasanya tahzir, memperingatkan manusia itu adalah ilaj, adalah suatu pengobatan. Ya, sebagaimana dokter, ketika dokter itu ingin menyembuhkan pasiennya dengan obat, maka diantara obat orang yang menyimpang itu dengan ditahdir, diperingatkan dari kesalahannya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, khususnya setiap ahlus sunnah wal jamaah atas kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Akan tetapi di sini perkara yang berkaitan tentang permasalahan ini adalah wasat. Bahwasanya ahlus sunnah adalah ahlul wasat, yaitu tidak berlebih-lebihan di dalam tahdzirin nas, di dalam memperingatkan manusia, dan tidak bermudah-mudahan. Bahwasanya ketika manusia menyimpang dari jalan yang benar, yang di mana penyimpangannya di situ, yang mau tidak mau harus bagi kita untuk memperingatkan manusia dari kejelekannya, maka hadzarna. Ini adalah di antara akidah ahlus sunnah. Akan tetapi jika sebagian orang yang masih terdapat di situ perkara-perkara yang bisa untuk ditorelir, karena di situ khilaf atau perbedaan di situ terbagi menjadi tiga bagian, ya, ikhtilaf atau perbedaan antara manusia terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, khilaf tadad. Yang pertama, khilaf tadad, yaitu perselisihan yang mau tidak mau bagi kita untuk berpisah, dan wajib bagi kita untuk memperingatkan kepada manusia atas kesalahannya. Paling tidak kita memperingatkan diri kita sendiri dari orang-orang yang seperti itu. Seperti perbedaan antara muslim dan kafir, antara muslim dengan syiah, antara muslim dengan al-jahmiyah, dengan ahlul bid'ah. Ini wajib bagi kita untuk berpisah dengan kita menutup mata apakah kebid'ahan mereka keluar dari Islam ataupun tidak. Setelah datangnya petunjuk, dalilnya apa? Idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum. Jika kalian melihat orang-orang yang yakhudhuuna fi ayatina, yaitu khaud. Khaud di sini adalah takallum bil batil, yaitu berbicara dengan tentang ayat-ayat Allah dengan batil. Berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan batil, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'rid 'anhum, tinggalkanlah mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Fa imma yunsiyannaka syaitan, katanya Allah. Jika syaitan di situ melalaikanmu, maka fala taq'udu ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Janganlah kalian apa? Duduk bersama mereka setelah diberikan penjelasan dengan orang-orang yang zalim. Allah mensifati mereka dengan orang yang zalim. Begitu juga di dalam ayat yang lain, qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatina yukfaru biha wa yustahza'u biha. Telah diturunkan atas kalian di dalam kitab-kitab, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah, maka mereka beristihza, mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fala, kemudian di sini dikatakan fala taq'udu ma'ahum. Janganlah kalian duduk bersama mereka. Jangan kalian duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sehingga sampai mereka apa? Berpindah, dalam artian mereka telah bertaubat kepada jalan yang benar. Sampai mereka bertaubat dari jalan kepada jalan yang benar. Ini adalah dalil yang sharih, yang jelas. Tentang apa? Tentang muqata'ah. Tentang kita menghajar ahlul bid'ah. Jika dengan hajar tersebut, jika dengan memboikot ahlul bid'ah, di situ terdapat maslahat, maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka hajarna. Maka kita menghajar jika terdapat manfaat di situ. Khususnya mereka orang-orang yang menyeru, yaitu orang-orang yang menyeru kepada kebatilan. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang tahdzir dan juga berkaitan tentang al-hajr. Ini yang pertama, yaitu khilaf tadad. Yang kedua, khilaf afham. Khilaf afham. Khilaf afham ini adalah perselisihan pemahaman. Dan telah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingat dalilnya? Tentang khilaf afham. Ketika Rasul sallallahu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk ke Bani Quraidah. Bani Quraidah kabilah dari kabail Yahud. Tentang salat asar, ahsan. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, jangan sampai kalian sebelum salat asar tiba di Bani Quraidah. Salat asar di Bani Quraidah. Kemudian pada saat itu, ketika di jalan, telah masuk waktu asar. Sebagian yang lain melakukan sholat karena ijtihad mereka. Mereka berijtihad. Maksudnya Rasulullah SAW menyatakan demikian agar mereka lebih cepat untuk berjalan ke Bani Quraidah. Akan tetapi sebagiannya meyakini bahasanya kita tidak boleh sholat asar kecuali kita sampai kepada Bani Quraidah. Setelah masuk waktunya mereka tetap berjalan dan mereka sholat di Bani Quraidah. Sebagian yang lain berijtihad, mereka sholat di Bani Quraidah. Ketika disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka, Rasul sallam tertawa. Rasul tertawa mendengarkannya. Menunjukkan Rasul sallam tidak mengingkari yang demikian. Ini yang dinamai dengan khilaf afham. Dan jenis ini tidak boleh bagi kita untuk berpecah. bahwasanya al-asl di dalam tafarruq, di dalam furqah itu adalah syar. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud, khilafus syar. Bahwasanya perselisihan itu jelek. Bahwasanya dalil yang menyatakan bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah, ini adalah hadis yang palsu, yang tidak ada dasarnya dari Rasul SAW. Bahkan diada-adakan oleh mereka ahlul bid'ah. Bahwasanya asal daripada perpecahan itu adalah jelek. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Untuk bersatu. Ada yang ingat dalilnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Itu dengan kalimat la ilaha illallah. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkecimpung di dalam dunia hizbiyah, di dalam dunia partai-partai, golongan-golongan yang menyibukkan dirinya dengan golongan yang A dengan NU, yang B dengan Muhammadiyah, yang C dengan Al-Irsyad, dengan Persis dan yang sebagainya, dengan tidak memperhatikan kemana mereka kembali, bahwasanya tidak mengembalikan kepada Al-Quran, kepada Kitabullah dan Sunnah, ini pada hakikatnya. Oleh karena itu yang seperti ini dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu setiap golongan mereka pasti merasa bangga, mereka pasti merasa senang dengan golongannya. Oleh karena itu kita jumpai setiap partai yang menyatakan dirinya partai Islam ataupun partai ini dan itu, mereka pasti menyuruh kepada siapa? Kepada partainya. Tidak mungkin dia menyuruh kepada partai Golkar, menyuruh kepada PKB, tidak mungkin. Partai Golkar mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk menyeru kepada partai Golkarnya. Begitu juga PKB. Menyeru kepada PKB dengan uang sebanyak-banyaknya. Ini adalah yang dimaksud dengan firman Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Oleh karena itu Allah menyatakan, alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yang mereka berusaha untuk memecah belah, yaitu memecah belah di dalam agama mereka, mereka adalah bergolong-golong, mereka berpecah-pecah. Lasta minhum fi syai', engkau tidak bukan daripada golongan mereka, katanya Allah, bukan engkau termasuk golongan mereka. Ini ya yang dimaksud dengan khilaf. Apa tadi yang kedua? Afham. Yang ketiga, bagian daripada khilaf, yaitu khilaf tanawwu', yaitu perselisihan tanawwu', yaitu perbedaan yang tidak boleh bagi kita untuk berpecah sebagaimana afham. Bahwasanya khilaf tanawwu' sebagaimana perbedaan di dalam permasalahan fikhiyah. Bahwasanya salah satu contoh bahwasanya terdapat khilaf yang besar sekali berkaitan tentang tahrik, yaitu apa? Menggerakkan telunjuk ketika tahiyat. Ini ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat panjang. Al-khulasah bahwasanya di sini apapun yang kita ambil maka tidak boleh bagi kita untuk saling menjelekkan. Tidak boleh bagi kita untuk berpecah di dalam permasalahan ini, ya. Walaupun pendapat yang paling rajih, wallahu taala a'lam, bahwasanya tidak ada tahrik di dalam sholat, karena dalil yang menunjukkan tentang permasalahan ini, bahwasanya yang menerangkan tentang tahrik tadi hadisnya satu, ya, satu hadis. Akan tetapi di situ terdapat beberapa orang sahabat yang meriwayatkannya. Dan seorang yang bernama Zaid bin Qudamah datang dengan tambahan wa kana yad'u biha wa yuharrikuha. Maksudnya Rasulullah SAW pada saat itu berdoa dengan telunjuk tadi dan juga menggerakkannya. Sedangkan para a'immah dan para imam-imam yang lain yang meriwayatkan hadis ini tidak pernah datang dengan tambahan. Walaupun Zaid bin Qudamah ini adalah seorang yang thiqah di dalam ilmu mustalah, dia terpercaya, akan tetapi ulama yang lain yang meriwayatkan adalah thiqah dan juga mereka imam. Adapun Zaid bin Qudamah adalah thiqah dan bukan imam sebagaimana yang lain. Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muqbil bin Hadi bahwasanya tidak ada tahrik di dalam permasalahan ini. Dan pada hakikatnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul di dalam kitabnya, yaitu Tarjih Baina Taharati Wassalah, beliau menyatakan bahwasanya ketika Syekh bertanya kepada Al-Imam Nasiruddin Al-Albani pada saat itu, ketika Syekh Al-Albani berada di Mekkah, beliau bertanya sendiri kepada Syekh Al-Albani bagaimana tahrik itu sendiri, sifat tahrik itu sendiri seperti apa. Kemudian Syekh Al-Albani menyatakan tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah. Jadi gimana? Hah? Diam. Berarti tidak ada apa tadi? Tidak ada khilaf. Ya. Tidak ada khilaf. Ala kulli hal, di sini panjang sekali pendapat di dalam permasalahan ini. Walhasil ketika kita jumpai perselisihan-perselisihan yang seperti ini, maka tidak boleh bagi kita untuk berpecah. Dan setiap atau semua jalan keluar daripada khilaf itu sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Ada yang ingat? Hah? Ada yang ingat ayatnya? Di dalam surat Az-Zumar. Ada yang ingat? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Ini adalah patokan kita. Di dalam segala macam perselisihan, baik itu perselisihan tadad atau perselisihan abham atau perselisihan tanawwu, patokan kita adalah ayat tersebut. Yaitu orang-orang alladzina istami'una al-qaul, orang-orang yang mendengarkan perkataan. Ketika kita mendengarkan perkataan dari sana dan sini, fayattabi'una ahsana. Kemudian dia mengikuti yang paling baik. Maka ulaika alladzina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat orang-orang yang diberi hidayah adalah mereka yang mengikuti perkataan yang paling baik, yaitu perkataan-perkataan yang berdasarkan Al-Qur'an dan perkataan-perkataan yang berdasarkan As-Sunnah. Ya, ini adalah perkataan yang paling baik dan ini adalah sebaik-baik perkataan. Adapun pendapat-pendapat di situ, ketika pendapat tersebut berselisih, dan wajib bagi kita untuk mengembalikan kepada qala Allah dan qala Rasul, sebagaimana dijelaskan oleh Allah, idza tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Azannya jam berapa? Jus perempat sudah masuk ya, tinggal sedikit. Ada yang ditanyakan jika kurang paham? Dikatakan kulluha, semuanya di neraka. Adapun kekal atau tidaknya tergantung bid'ah yang mereka lakukan. Jika bid'ahnya itu terdapat mukaffirah yang menyebabkan mereka kafir, maka kekal di neraka. Jika bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, maka tidak akan kekal di neraka selama mereka masih mempunyai tauhid di dalam hatinya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Fi sittati ayyam, 6 hari. Ya. Gimana? Syubhat gimana? Tafsirnya bidhabt wallahu a'lam, saya belum pernah atau mungkin lupa pernah membaca tafsirnya, kan, tapi saya lupa sekarang tentang tafsir daripada ayat tersebut. Bahasanya Allah menciptakan langit, bumi, langit dan bumi dengan 6 hari. Ala kulli hal, ayat-ayat seperti ini sebagaimana telah kita katakan tadi, wajib bagi kita untuk apa tadi? Hah? Mengambil sebagaimana datangnya, mengambil sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mentakwil ayat-ayat tersebut, ya. Allahu taala alam. Ada yang lain? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena waktu telah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika walqadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.